Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah adalah tentang pengagungan terhadap ilmu, bagian yang pertama. Telah berkata guru kami yang mulia Syekh Dr. Saleh bin Abdullah ibn Hamad al-Usaimi hafizahullah di dalam muqaddimah kitab beliau Khulasah Ta'zimil Ilmi, bahwa banyak sedikitnya ilmu seseorang adalah sesuai dengan pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hati tersebut pantas menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berkurang pengagungannya terhadap ilmu, maka akan semakin berkurang bagiannya. Kemudian beliau menyebutkan 20 perkara yang merupakan bentuk pengagungan terhadap ilmu. Yang pertama, membersihkan tempat ilmu, yaitu hati. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah membersihkan tempat ilmu. Apabila hati kita bersih, maka ilmu akan berkenan masuk. Dan semakin bersih, maka semakin mudah menerima ilmu tersebut. Dan hal yang mengotori hati dan menjadikan ilmu sulit masuk adalah kotoran syahwat dan kotoran syubhat. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan niat. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah mengikhlaskan niat karena Allah di dalam menuntutnya. Sesuai dengan keikhlasan seseorang, maka dia akan mendapatkan ilmu. Dan niat yang ikhlas di dalam mencari ilmu adalah apabila niatnya yang pertama mengangkat kebodohan dari diri sendiri, yang kedua mengangkat kebodohan dari orang lain, yang ketiga menghidupkan ilmu dan menjaganya supaya tidak punah, dan yang keempat mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah mengumpulkan tekad untuk menuntutnya, meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak merasa lemah. Sebagaimana dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billah wa la ta'jiz. Hendaklah engkau semangat melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal terkadang ingin keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis ilmu gurunya sebelum datang waktu subuh. Dan sebagian mereka membaca Sahih Al-Bukhari kepada gurunya dalam 3 majelis atau 3 pertemuan. Ini semua menunjukkan bagaimana semangat dan tekad para pendahulu kita di dalam menuntut ilmu. Yang keempat, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena inilah asal dari ilmu itu sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang.